Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatu Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-45. Qala rahimahullah al-hadithu al-khamisu wal-arba'un. Hadis yang ke-45. Ikra' bas. Qala rahimahullah an asmara ibni mudarris, dari sahabat asmaru bin mudarris, salah seorang sahabat yang mulia namanya asmaru bin mudarris. Ada yang mengatakan namanya adalah Asmaru bin Abiyad bin Mudarris, dinasabkan kepada kakeknya. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari beliau kecuali putri beliau, yaitu Aqilah. Marawa, sebagaimana disebutkan di bawah, Marawa anhu illa ibnatuhu Aqilah. Tidak ada yang meriwayatkan hadis dari sahabat Asmar bin Mudarris kecuali putri beliau, yakni Aqilah. Sehingga hadis ini termasuk hadis ahad. Termasuk hadis apa? Ahad. Qala rahimahullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi muslimun fahuwa lahu, barang siapa yang mendahului kepada sesuatu yang tidak ada seorang muslim pun yang mendahului dia, dia orang yang pertama, tidak ada orang lain yang lebih dahulu dari dia, maka sesuatu itu menjadi miliknya. Fahuwa lahu, sesuatu itu menjadi apa? Miliknya. Akan jelas dengan penjelasan beliau rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang dia adalah orang yang pertama, mungkin di gunung atau di hutan, dia mengolah hutan tersebut, dia pertama kali yang menebangi pepohonan, menghilangkan rumput-rumputnya, maka itu adalah hak dia. Hak dia, karena dia yang pertama kali. Atau orang yang mengalirkan air, dia orang yang pertama kali mengalirkannya, maka dia punya hak atasnya, dialah yang berhak atasnya. Qala rahimahullah, hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah. dalam riwayat yang lain atau dalam cetakan yang lain disebutkan man sabaqa ila ma'in. Man sabaqa ila ma'in, barang siapa yang mendahului pada satu air yang mengalirkannya atau yang memunculkannya, yang menggali sumur, maka itu menjadi hak dia, menjadi milik dia. Qala rahimahullah, hadis ini disahihkan oleh Al-Diya wal-Maqdisi rahimahullah. Yadkhulu fi hadzal hadithi, masuk di dalam hadis ini as-sabqu ila jami'il mubahat allati laysat milkan li ahadin. As-sabqu, mendahului kepada semua perkara yang mubah, pada semua perkara yang apa? Mubahat, yang mubah, yang boleh, yang laisat milkan li ahadin, yang sesuatu yang mubah ini bukan milik seseorang, tidak ada yang memilikinya. Wala bikhtisasi ahadin, dan itu bukan kekhususan seseorang, bukan apa? Kekhususan seseorang, bukan miliknya, dan bukan pula apa? Ini tempat khususnya. Fayadkhulu fihi, maka masuk di dalam perkara ini as-sabqu ila ihya'il ardil mawat, mendahului dalam menghidupkan tanah yang mati, artinya tanah tidak diolah sehingga gersang, tidak ada tanamannya. Kemudian ada seorang yang mengolahnya, menghilangkan apa, rerumputan dan pepohonan. Tapi yang perlu diingat, bukan milik seseorang, yang kayaknya kalau di waktu kita sekarang tidak ada, karena semua tanah sudah ada pemiliknya. Apakah milik pribadi atau milik negara? Kalau maknanya ini adalah dimiliki, itu hak dia selamanya. Sekarang tidak ada, tapi kalau hak dia untuk mengolahnya, bukan memilikinya, maka ini ada, yang dikatakan di hutan tutupan, di sana ada pembukaan lahan, maka yang paling dahulu itu yang berhak untuk mengolahnya. Dikatakan ihya'il ardil mawat, menghidupkan tanah yang mati, yaitu mengolahnya dengan menanaminya. Faman sabaqa ilaiha, maka barang siapa yang mendahuluinya ke tanah yang mati tersebut, dengan apa? Bistikhraji ma'in, dengan mengeluarkan airnya, mungkin bikin sumur di situ. Aw ijra'ihi 'alaiha, atau mengalirkan air ke tanah tersebut. Mungkin tidak, air tidak muncul dari apa, lingkungan tanah tersebut, tapi dialirkan, mungkin dari atas kemudian dengan saluran dialirkan ke tanah tersebut. Aw bibina'in, atau dengan bangunan, mungkin bikin rumah atau bikin gubuk di situ. Malakaha, maka dia memilikinya. Tapi kalau itu tanah yang tidak berpemilik, yang tidak ada pemiliknya, bukan milik seseorang. Qala wala yamlikuha bidunil ihya, dan dia tidak memilikinya tanpa apa? Ihya, menghidupkan, mengolahnya, menanaminya, dengan mengalirkan air atau mengeluarkan air darinya. Lakin law aqta'ahu al-imamu aw na'ibuhu, akan tetapi seandainya imam, pemimpin, aqta'ahu, memutuskan untuk dia, oh iya ini miliknya si fulan, au naibuhu atau wakil dari pemimpin, wakilnya, maka itu adalah milik dia. Au tahajjara mawatan min duni ihya'ihi, atau tahajjar, wallahu alam, tahajjar kalau di kamus itu membatu, mungkin dimaksudnya di sini bikin kamar, bikin mungkin gubuk yang dibikin dari batu, dari bebatuan. Bikin kamar atau bikin gubuk di situ. Mawatan min duni ihya'ih, tanah yang mati tanpa apa? Menanaminya, tanpa mengolahnya, tapi cuma bikin gubuk di situ atau bikin rumah di situ. Fahuwa ahaqqu bihi, maka dia orang yang paling berhak dengannya. Wala yamlikuha, dan dia tidak memilikinya. Dia berhak untuk mengolahnya, dia berhak untuk apa, mengambil manfaatnya, tapi dia tidak memilikinya. Fa in wujida mutasawwifun lil ihya kilalah, dan jika ada mutasawwif, mutasawwif itu apa, pengawas, yang mengawasi, mungkin kalau di negeri kita ya mandor, kalau di hutan itu kan ada mandornya atau mantrinya. Lil ihya, untuk apa, menghidupkan tanah tersebut. Kila lahu, dikatakan kepadanya, imma an ta'muraha wa imma an tarfa'a yadaka anha. Fa in wujida mutasawwifun lil ihya, apabila didapatkan ya, orang yang mengawasi di situ untuk menghidupkan tanah tadi, maka dikatakan kepadanya, imma an ta'muraha. Afan, kalau tadi kita sampaikan mandor atau mantri, di sini bukan. Itu orang yang apa? Dia tidak menghidupkan, tapi dia mengawasi tanah tersebut. Dikatakan kepadanya, imma an ta'muraha, mungkin engkau memakmurkannya dengan mengolahnya, membangun bangunan di atasnya, atau selainnya. Wa imma, atau antarfa'a yadaka anha, engkau mengangkat tanganmu darinya, artinya meninggalkannya. Meninggalkannya kalau tidak diolah. Dikatakan kepadanya, apa? Mungkin engkau mengolahnya, atau kalau tidak engkau olah, maka apa? Engkau meninggalkannya. Dia tidak memilikinya. Ini yang pertama, mendahului mengolah tanah yang tidak berpemilik, maka dia yang paling berhak untuk memanfaatkan tanah tersebut. Qala wa yadkhulu fi dhalik, dan masuk dalam perkara tersebut, as-sabaqu, as-sabaqu ila saydil barri wal bahri, mendahului pada buruan daratan atau buruan lautan. Mendahului dalam apa? Buruan daratan, sama-sama berburu. Dia yang lebih dahulu untuk menangkapnya atau menembaknya, dia yang lebih berhak. Wal bahri, atau buruan laut, sebagai nelayan, buru ikan. Oh, ini tempat pertama dia yang datang menangkap ikan di situ, maka dia yang lebih berhak. Kalau ada orang berikutnya, maka orang yang pertamalah yang lebih berhak. Kalau dia mau untuk dia atau temannya menangkap ikan di situ, maka tidak mengapa menangkap. Kalau dia tidak membolehkan, maka orang yang pertamalah yang lebih berhak. Wa ilal ma'adini ghairi zahirah, dan kepada ma'din, barang yang terpendam, ghairi zahirah, yang tidak tampak, dia orang pertama yang menemukan, yang menemukan barang-barang yang terpendam tersebut. Ya, apakah bentuknya rikaz, ya, atau bentuknya barang tambang, minyak tanah atau selainnya. Hanya saja di negara kita kalau minyak tanah itu menjadi milik siapa? Negara, bukan milik perorangan. Qala wa ghairil jariyah, dan tidak apa? Mengalir. Barang yang terpendam dan tidak mengalir. Barang yang terpendam apa? Tidak mengalir. Dia yang mendapatkan pertama kali, maka itu hak dia. Maka itu hak apa? Dia orang yang pertama, yang paling awal. Qala wasabuqu ila akhdhi khatabin, mendahului untuk mengambil kayu. Sama-sama cari kayu bakar. Weh, dia tahu, oh itu kayu bakar. Nih dia ambil. Datang lagi orang, oh dia mau mengambil juga. Orang yang pertamalah yang paling apa? Berhak. Au khasisin, atau cari rumput. Ya. Di hutan namanya. Kalau di tempat kita sekarang di lahannya masing-masing, tidak ada saling mendahului. Di hutan namanya cari rumput. Orang yang pertama yang datang ke situlah yang paling berhak untuk mengambilnya. Au manbudin, manbud, ya, kalau di kamus ini anak yang dibuang oleh ibunya, sebagaimana akan jelaskan di belakang kalimat berikutnya. Manbudin itu anak yang dibuang oleh ibunya di jalan. Kenapa dibuang? Raghbatan anhu, karena ibunya tidak suka, benci kepada anak tadi. Maka orang yang pertama yang menemukan, mendapatkan anak itu, dialah yang paling berhak untuk mengambilnya. Dalam bahasa yang lain, laqito, anak yang apa? Tertinggal atau memang ditinggalkan oleh orang tuanya, anak kecil. Orang yang pertamalah yang berhak untuk mengambilnya, namanya laqito. Termasuk nanti luqatah, barang temuan, barang yang jatuh kemudian ditemukan. Ini masuk di sini. Orang yang pertama kali yang mendapatkannya itulah yang paling berhak. Qala wasabuqu ilal julus fil masajid wal madaris wal aswaq war rubat. Dan yang berikutnya mendahului ilal julus untuk duduk fil masajid, di masjid. Si fulan datang, kemudian menuju yang paling pojok depan. Dia yang paling berhak. Datang orang berikutnya ingin tempat itu, maka orang yang pertamalah yang paling berhak. Orang yang paling apa? Pertamalah yang paling berhak atas tempat duduk tersebut. Wal madaris, dan sekolahan-sekolahan, tempat duduk di sekolah. Orang yang pertama datang ke tempat itu, itulah yang paling berhak untuk duduk di situ. Wal aswaq, di pasar. Ya, kita tahu di pasar banyak orang. Orang yang pertama kali untuk duduk di situ, dialah yang paling berhak. Warubato, ulalam arubat, di sini tempat untuk berjaga-jaga, ribat, di perbatasan. Dia paling apa? Berhak atas tempat tersebut. Jadi orang yang pertama kali datang untuk duduk, dialah yang paling berhak. Illam yatawaqaf dzalika ala nadirin ju'ila lahu tartibu wa ta'yin. Jika perkara tersebut tidak terhenti atas nadir, orang yang melihat, yang bertanggung jawab, ju'ila lahu, yang dijadikan untuk dia tertib dan takyin. Mungkin di situ apa? Diharuskan untuk tertib. Maka apa? Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Atau di situ sudah takyin disebutkan apa? Namanya. Oh, ini untuk si fulan, ini si alan. Maka apa? Sesuai dengan nama yang disebutkan di situ. Walaupun datang pertama kali, maka dia tidak berhak untuk di depan, tapi berhak pada tempat yang telah ditentukan. Kalau tidak diharuskan tertib dan ditentukan tempatnya, maka orang yang pertama kalilah yang berhak untuk duduk di situ. Qala fayurja'u fihi ila nasin ila nasil muqifina wal musin. Maka kembali dalam perkara tersebut, yaitu kepada apa? Di sini waqaf, wakaf, kepada nas dari muqifin, orang yang waqaf. Orang-orang yang waqaf mungkin apa yang diwakafkan, mungkin Al-Qur'an atau yang lain. Ini disebutkan oleh pewakaf, oh ini untuk si fulan, oh ini untuk yang santri. Maka di situ harus tertib dan harus, kalau disebutkan namanya, maka dia untuk yang disebutkan namanya tersebut. Wal musin, demikian juga kalau seandainya orang yang memberi wasiat itu menyebutkan nama atau mengharuskan untuk tertib, maka sesuai dengan nama atau aturan yang telah disebutkan. Kalau tidak, maka orang yang pertamalah yang berhak untuk menempatinya. Qala faman sabaqa ila sa'in minal mubahat allati la malika laha fahuwa ahqqu biha. Maka barang siapa yang mendahului kepada sesuatu dari perkara yang mubah, perkara yang boleh, yang tidak ada pemiliknya, la malika laha, tidak ada pemiliknya, fahuwa ahqqu biha, maka dia orang yang pertamalah yang paling berhak atas sesuatu tersebut. Wal milku fiha maqsurun 'alal qadari al ma'khudi. Dan kepemilikan di situ dalam perkara tadi maqsurun, terbatas atas kadar ukuran yang dia ambil. Kalau tanah ya, seukuran yang dia garap, yang dia olah. Kalau barang, yaitu ukuran yang dia bawa atau yang dia gunakan, sesuai dengan kadar yang telah dia ambil. Wa kadzalika man sabaqa ilal a'mali fi ji'alat. Demikian juga kata beliau, orang yang mendahului kepada amalan di dalam apa? Ji'alat. Ji'alat itu seperti apa? Barang siapa yang bisa mengantarkan barang saya atau membawa-bawa barang saya akan beri ini. Atau seperti charteran. Ya. Nanti kalau mengantarkan ke sini nanti saya bayar segini. Ini ji'alat. Seperti juga borongan. Kalau selesai ini nanti dibayar sekian. Allati yaqulu fiha sahibuha, yang berkata dalam ji'alat tersebut atau upah tersebut, pemiliknya mengatakan apa? Man amila li hadzal amal falahu kada. Barang siapa yang berbuat untuk saya, melakukan ini, amalan ini untuk saya, maka bagi dia demikian. Bagi dia balasan sekian. Bagi dia apa? Upah sekian. Bagi dia apa? Hadiah sekian. Fahuwa al-mustahiku litakdim wal-ju'li. Maka orang yang pertamalah, yang apa? Yang melakukanlah, yang berhak untuk apa? Mendapatkannya. Yang berhak untuk apa? Mendapatkan bayaran tadi atau upah tadi. Wa kadzalika asabqu ila iltiqatil luqatah wal laqitah wa ghairiha. Dan demikian juga asabqu mendahului dalam mengambil luqatah, barang temuan. Mungkin temuan yang kurang berharga, pulpen atau pensil atau penggaris. Orang yang pertama dialah yang berhak untuk mengambilnya dan memilikinya. Kalau yang berharga, barang yang berharga yang dia temukan, mungkin dompet isinya uang atau HP, orang yang pertamalah yang berhak mengambil dan mengumumkannya. Orang yang apa? Pertamalah yang berhak mengambil dan mengumpulkannya, mengumumkannya. Wallaqit, demikian juga anak, mendapatkan atau menemukan anak yang tidak ada orang tuanya, maka orang yang pertamalah yang berhak untuk mengambilnya. Yang berhak untuk apa? Mengambilnya. Wa ghairiha, dan lain sebagainya. Fakulluhu dakhilun fi hadal hadith. Maka seluruhnya masuk di dalam hadith ini, yaitu barang siapa yang mendahului atas satu perkara yang mubah, maka dia yang paling berhak untuk mengambilnya atau memilikinya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu, barakallahu fikum.